biqad. Ya. Qaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ya. Terus khamisan an yakuna al-jawabu manfiyan. Kaqauli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Kaqaulihi ta'ala wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Kaqaulihi ta'ala wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Tayyib, ahsan. Barakallahu fikum. Rakam 4. Oh, 4. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an ayak tarina jawabu biqad. Taqulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Iya. Khamisan an yakuna jawabu mansiyan. Taqulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Wa qaulihi ta'ala wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Iya. Qaulihi ta'ala wa iyam sakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Baik, nah, ahsant, barakallahu fik. Artinya yusyrik. Ada tasyartnya man. Man itu sebagai mubtada fi mahalli rafa. Nah, jawab syaratnya iftara. Akan tapi iftara ini dahulu kata qad. Makanya harus pakai fa. Faqad, enggak bisa qad langsung. Qad iftara, maka faqad iftara. Nah, kalau sudah kita tahu kaidah ini, tinggal kita mengembangkan. Mengembangkan bikin uslub yang sesuai kepada al-jawab. An yaqtarina ay an yaqtarina jawabu, yaitu jawab syarat itu bergandeng dengan apa? Sin dan saufa. Itu sin itu untuk menikan akan datang ya, saufa juga akan datang. Ya. Yeah. Sin sayaqulu sufaha. Nah, maka orang-orang bodoh akan berkata. Itu akan ya, akan. Kalau bahasa Inggrisnya future ya. Sebenarnya future tense ya. Yeah. Kalau tidak salah gitu. Baik, kaqauli ta'ala seperti firman Allah SWT, wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Mana jawab syarat? Jawab syarat ini bukan yastang wa yastakbir. Kalau itu jawab syarat tentu tidak pakai waw. Ya, yeah. Itu ataf kepada yastankif. Ataf kepada fi'il syarat. Man itu ada tasyartin. Kemudian yastankif itu fi'il syarat majzum ala tasmi' as-sukun. Nah, kemudian wa yastakbir itu waw itu ataf kepada waw itu ataf yastakbir ma'tuf pada yastankif. Ya. Yeah. Karena fi'il yang di'ataf itu fi'il majzum, maka yang di'ataf juga majzum. Nah, kemudian mana jawab syaratnya? Fasayahsyuruhum. Fasayahsyuruhum. Nah, kena ada sin masuk. Asalnya apa? Yahsyurhum. Kan itu asalnya. Yahsyurhum. Masuk sin. Nah, maka jadi sayahsyuruhum. Ketika jadi jawaban, enggak bisa. Langsung masuk fa. Harus masuk fa. Fasayahsyuruhum. Ilaihi jami'ah. Kemudian ketiga, wa man yaf'al dzalika udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara. Perhatikan di sini, fi'il syarat adalah yaf'al fi'il mudhari bergandeng dengan sawfa. Ketika sawfa masuk, maka fa harus masuk sebagai rabitatul jawab, sebagai apa? Pengikat jawabannya. Maka dikatakan apa? Artinya fasawfa nuslihi nara. Nah, inilah apa tempat-tempat di mana jawab syarat membutuhkan apa? Fa. Membutuhkan fa. Tapi kalau jawab syaratnya umpamanya fi'il madhi, man jadda wajada, itu enggak perlu pakai apa fa. Enggak bisa man jadda fa wajada, man jadda wajada. Man sabara nal, enggak perlu man sabara fa nala. Malah salah. Man sabara nal. Man sabara zafar. Zafara. Itu menang ya. Nah, demikian juga kalau dia fi'il mudhari ya, secara langsung tanpa ada apa? Sin atau saufa sebelumnya atau tanpa ada manfi lan atau ma atau apa ya, maka dia enggak pakai fa langsung man yajtahid yanjah, man yajtahid yanjah, itu langsung tanpa fa. Nah, inilah beberapa tempat ya yang harus pakai fa. Nah, ini sangat penting agar kita bisa berbahasa dengan baik ya. Nah, maka ikutin kaidah-kaidah seperti ini. Tinggal di kita tahu kalau jawab syarat kalau fi'il mudhari kan majzum kan? Nah, akan tapi fi'il syarat ini fi'il mudhari akan tapi dia dimasuki oleh saufa atau sin. Nah, maka fi'il mudhari-nya tidak majzum. Tidak majzum. Atau lebih luas lagi, kalau jawab syaratnya dalam bentuk fi'il kemudian dimasuki oleh fa, nah, dimasuki oleh fa. Nah, tadi sudah kita bahas fa kan? Ya, maka fi'il mudhari-nya tidak majzum, tidak majzum. Tidak majzum. Perhatikan terkait dengan saufa ini, sin dan saufa. Perhatikan ayat pertama, fasayahsyuruhum. Allah enggak mengatakan fasayahsyuruhum. Fasayahsyuruhum. Ra-nya bar dhamma marfu, tidak majzum. Kenapa? Karena dimasuki oleh saufa sin atau dimasuk oleh fa sebagai jawaban. Kemudian juga ayat kedua kan, fasaufa nuslihi. Fasaufa nusli, perhatikan nusli. Itu fi'il mudhari apa? Marfu ala tarfi dhamma muqaddara ala al-ya lisiqal. Ianya ada kan? Kalau seandainya majzum tentu ianya dibuang. Nah, ini kenapa padahal jawab syarat? Kenapa enggak majzum? Karena fi'ilnya dimasuki oleh saufa. Ah, dimasuki oleh saufa. Kalau sudah masuk saufa berarti fa juga masuk. Fa juga masuk. Dan intinya kalau sudah jawab syaratnya fa masuk, fa masuk sekali itu fi'il mudhari, maka fi'il mudhari apa? Tidak majzum. Tidak majzum. Contoh tentu kalau fa ini masuk belum tentu juga jawab syaratnya apa? Belum tentu jawab syaratnya fi'il mudhari ya. Nah, tapi kalau sin dan saufa jelas jawab syaratnya fi'il mudhari. Nah, kalau sudah saufa dan sin masuk maka fi'il mudhari-nya tidak majzum. Ya, kalau fa ini sebagaimana sudah kita bahas bisa saja itu fi'il amar. Kalau fi'il harfu syar'in. Iya. Jaimun mabniun ala sukun. Iya. Tajimul fi'il ini. Iya. Al-awwalu. Al-awwalu fi'il syarti. Basani jawab. Jawabuhu wa jazauhu. Iya. Jawabuhu wa jazauhu. Kenapa pakai jazauhu? Kadang-kadang jawab syaratnya ada mengandung makna balasan. Iya. Mengandung apa? Balasan. Contoh. Man anfaqah amwalahu fi sabilillah falahu falahu al-ajru. Ya kan, itu kan jawab syarat kan, dan juga sekali balasan dari wa alamatu jazmi as-sukun. Ya. Baik. Ba. Qala nabiyyu man yasrib alayya yalijin nara. Perhatikan di sini jawab syaratnya yalij. Apakah pakai fa? Tidak. Karena tidak ada yang harus pakai fa situ. Ya. Man yakdzib alayya yalijin nara. Itu Imam Muslim ya. Ya. Siapa yang apa artinya? Berdusta atasku, maka akan masuk. Ini penting ya. Siapa yang berdusta atasku, maka dia masuk neraka. Iya. Masuk neraka. Makanya jangan sembarangan menyampaikan hadis. Berat itu. Kalau tidak yakin hadis itu sahih, jangan disampaikan. Iya. Jadi sampaikan kalau betul yakin itu hadis sahih. Ada rujukannya. Iya. Kalaupun kita tahu hadisnya lemah, ternyata mungkin ada sedikit perlu sampaikan, sampaikan. Itu riwayatnya apa? Dhaif. Iya. Supaya dia diamalkan orang. Iya. Temannya ancaman. Man yakdzib alayya fiyali jinnara. Siapa yang berdusta atasku, maka dia masuk neraka. Baik. Man? Man ismu syartin jazimun. Iya, jazimun. Jazimun fi'laini. Awalu fi'l syarti wasani jawabuhu wajaya'uhu. Iya. Mabniun ala sukun. Mabniun. Mana mabni? Man itu mabni. Mabniun ala sukuni. Iya, ala sukun. Fima halifain mubtada'u. Nah, fima halifain mubtada'. Perhatikan kenapa? Karena man itu isim. Nah, berbeda kalau in itu huruf, tidak mungkin jadi mubtada. Terus ya yakdzib fi'lu syartin majmun wa alamatul jazmi asukun. Asukun. Boleh juga apa? Yakdzib fi'lun mudhari'un. Ha? Majzumun wa alamatul jazmi asukun wa huwa fi'lus syarti. Baik. Wa fa'iluhu? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Jawazan taqdiruhu huwa. Iya. Huwa kembali pada man. Terus yalij. Yalij jawab syarti. Iya. Majmun wa alamatul jazmi asukun. Nah, boleh juga tadi, Pak. Yalij jawab syarat wa huwa fi'lul mudhari'un majzuman wa alamatul jazmi asukun. Terus fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu. Taqdiruhu. Nah, kemudian jumlatu min fi'li syart. Min fi'li syarti. Jawab. Wa jawa bihi. Fi'li syarti wa fi'li jawabih kan. Wal jumlatu min fi'li syarti wa jawabihi. Maksud pada fi'li. Wa jumlatu min fi'li syarti wa min jawabihi. Ya. Min jawabihi fi mahali raf'in khabarul mubtada. Jadi khabar mubtada itu adalah fi'il syarat dengan jawab syarat. Itu baru dia sempurna bagi kata syarat. Walaupun ada mengatakan khabarnya adalah fi'il syarat, itu khabarnya. Akan tapi kalau dilihat itu enggak cukup. Alaihim. Qala ta'ala fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Aw liyasmut. Naam. Baik, silakan pemirsa barangkali. Baik, kami sudah panaskan ya Ustaz dengan Iwan di studio. Kami persilakan untuk ini. Ustaz, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca selawatnya ya. Qala Nabi may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fasayara ikhtilafan katsira. Fasayara ikhtilafan katsira. Qala Nabi sallallahu kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fa yaqul khairan aw liyasmut. Baik, apa pertanyaannya? Bayyin alamatul jazmi lil afal. Bayyin at-tadrib al-awwal bayyin alamat al-jazmi lil afali lati tahtaha al-khattun. Baik, terjemahnya? Terangkan tanda jayim untuk fi'il yang di bawahnya ada garis bawah. Baik, yang di bawahnya ada garis atau yang di garis bawahi. Baik, itu pertanyaan pertama. Latihan pertama. Latihan kedua, at-tadrib tsani masih berkaitan tadi dengan nas. Bayin sababar rabti misal. Rabti mudhaf ilaih. Bayin sababar rabti. Jawabi mudhaf ilaih. Jadi ada dua kali ini. Sababah mudhaf pada rabti, rabti mudhaf kepada jawab, jawab mudhaf pada syarti. Bayin sababar rabtin jawabi syarti bilfa'i fin susi sabiqotin. Naam. Terjemih ya. Terangkan sebab yang kembali kepada sebab syar. Jelaskan sebab rabti, mana rabti? Rabti itu kembali, Pak. Kok kembali? Rabti. Rabti. Sebabnya rabti. Mengikat. Mengikatnya. Iya. Mengikat sebab syar. Rabti itu mengikat. Rabata yarbitu. Rabata yarbitu. Makanya marbot. Tau marbot? Nah, maka dalam pekerjaan cleaning service marbot, apa mesti dikatakan marbot karena dia terikat. Cuma tambangnya enggak kelihatan katanya di rantai. Kan enggak bisa kemana mana dia kan. Harus lima waktu harus hadir dia. Fi'lun syartin. Apa? Harfu syartin. In harfu syartin atau adatu syartin. Boleh. Adatu syartin. Kemudian mana fi'il syaratnya? Misalnya tajtanibu. Taib, fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Boleh. Majzum. Ma alamatu jazmi? Sukun. Hasfunun. Hasfunun. Kenapa hasfunun? Itu hanya cara pembacaan ketika wasal ya. Wa man yuti'illah, bukan berarti fi'il mudhari. kasrah, enggak ada fi'il mudhari' kasrah. Kasrah itu tanda isim. Baik, jayid. Kemudian aina jawab syarat? Jawab syarat fa'ulaika. Ulaika, bentuk apa itu jawab syaratnya? Bentuk jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah? Yakin? Nah. Insyaallah. Insyaallah. Tay, aina aina mubtada? Ulaika. Ulaika, Ustaz. Ulaika. Tay, aina khabar? Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Khabar, bentuk apa khabarnya? Bentuk apa itu? Bentuk jumlah juga. Ma'a itu apa ma'a? Artinya gimana Ustaz? Hah? Maksudnya gimana? Enggak, ma'a itu apa itu? Huruf jarkah atau bukan? Bukan. Bukan. Kalau itu apa itu? Apa ya Ustaz? Khabar itu ada kalanya mufrad ya. Arti mufrad bukan bukan kalimat dan bukan nah, menyerupai kalimat atau laisa jumlah. Walaysa syubul jumlah, itu itu mufrad. Termasuk musanad dan jama, itu itu mufrad. Nah, yang kedua, apakah ma'alladzini jumlah fi ismiyah ataukah jumlah fi'liyah atau dia syubul jumlah, jar majur dan dzaraf? Jumlah, Ustaz. Syubul jumlah. Syubul jumlah. Yang mana nah, itu syubul jumlah? Jar majur atau dzaraf? Jar majur. Jadi berarti ma'ah itu huruf jar. Ma'am Ustaz. Baik, khata. Ma' itu dharaf makan ya. Iya, ma' itu dharaf makan mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Bukan huruf jar ya. Ya ini banyak yang apa terkecoh ya. Ma' itu ma' enggak ada huruf jar. Ya. Min ila an ala fi al ba wal kaf wal lam wal ba. Naam. Min ila an ala fi fi wal ba wal kaf wal lam. Nah itu ada 9 ya. Wa rubba ada 9 di situ huruf jar. Tambah lagi huruf qasam 3. Wa wallahi billahi tallahi, ini masuk pada huruf jar juga, menjarkan isim. Nah, masih ada yang lain lagi. Ada khala hasyah, ini juga bisa huruf jar. Kalau ma tidak ada. Jadi ma ini dharaf, itu dharab makan. Yang dharab makan. Masalan ad-duyuf yang... ma'al mudir, ya kan? Ma'al mudir berarti ma' itu menyekan tempat kan? Bersama mudir. Jadi ma' itu adalah dharab makan mansub bil fathah. Jadi ini ma' itu sebagai apa? Sebagai apa khabarnya bentuk dharab beserta wa ma ba'dahu setelahnya yaitu alladzina isim mausul. Iya. Adapun an'ama Allahu alaihim itu jumlah ya, jumlah fi'liyah. An'ama fi'il madhi, Allahu fa'il lafzul jalalah ya, alaihim jamak muta'alliq bi an'ama. Sebagai apa itu jumlah fi'liyah di situ? Sebagai khabar Ustaz. Khabar mana? Khabarnya dari ulaika tadi. Tadi ma'al ladzina itu kan khabarnya. Sebagai bacal Ustaz. Hah? Bacal. Makanya perhatikan, setiap isim mausul itu butuh apa? Oh, butuh silah ya. Silah dan a'id ya. A'id itu dhamir. Itu mesti. Makanya silahnya adalah bentuk jumlah, baik jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau juga syibul jumlah jar majrur dan dharab. Di silah jumlah fi'liyah kan. An'amallahu alladzina. Kan banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu kan jumlah fi'liyah.